بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم عن البدع والضلال. طيب إخواننا جميعا، نسأل على pembahasan زكاة الفطرة pada كتاب الزكاة dari كتاب معنار السبيل. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, fasal yang berkaitan dengan zakatul fitrah. Berkata penulis rahimahullah dalam kitab beliau Manarit Sabil, kata beliau: "Wajib ala man tadarra'a لمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه ليوم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمنون". وروى أبو بكر يعني ابن أبي شيبة أن علي رضي الله تعالى عنه: زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك. وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر. واختاره أبو الخطاب وصححه في المغن والشرح، وحمل النص أحمد على الاستحباب. ثم قال: ولا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليه. كتبه رحمه الله: وتجب يعني زكاة الفطرة لوجب كان على من تبرأ بجسطورا يعني تبرأ تبرؤات يعني أعمالا atau infak yang sunnah, yang mensedekahkan atau menjamin infak. Tapi kata beliau, bimu'nati syakhsin, yang untuk memenuhi kebutuhan seseorang pada bulan Ramadan. Gambarannya yakni seseorang yang dia menjamin ya keperluan seorang yang lain pada bulan Ramadan, begitu dari hak sahur dan iftar, maka pada akhir Ramadan, pada akhir Ramadan, orang yang memberikan jaminan ya sahur dan iftar ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitrah atas orang yang dijamin. Ya, beliau katakan tajibu ala man tabarra'ah bimu'nati syakhsin syahra Ramadan. Dan ini merupakan salah satu riwayat yang terdapat di mazhab Imam Ahmad. Ya nafsu alaihi. Yang merupakan nafsu dari perkataan Imam Ahmad. Liumumi hadith, berdasarkan keumuman hadith, addu sadaqatal fitri amman tamununa. Tunaikanlah zakatul fitrah atas orang-orang yang kalian tanggung. Hadis ini sahih, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan dari jamaah sahabat atau dari beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Dan juga sama dengan hadis yang kita sebutkan terdahulu, ini hadis ya yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda bi nafsika thumma biman ta'ulu." Bahwa mulailah untuk dirimu sendiri, yang keluarkan zakat atas dirimu, setelah itu keluarkan zakat atas orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah pada dirimu. Baik. Beliau menyebutkan hadis ini sahih ya. Hadis addu sadaqat al-fitri amman tamununa. Warawa Abu Bakar, yani Ibnu Abi Shaybah, yang mutannaf, dari Ali radiyallahu ta'ala anhu, zakatul fitr amman jarat alaihi nafakatuka. Zakatul fitrah diwajibkan, dikenakan keharusannya pada setiap orang yang mana engkau telah memberlakukan nafkah baginya. Walaupun hadis ini ada kalam di kalangan ulama yang sahih hadis ini dhaif. Jadi juga Syekh Al-Albani rahimahullah tahu ana mendhaifkan hadis ini dalam Irwaul Ghalib. Kata beliau rahimahullah wa anhu la tulzimuhu fi qawli al-akthar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ana sahih Al-Albani rahimahullah dari Irwa. Dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah wa anhu la tulzimuhu. Zakat al-fitrah tidaklah diwajibkan bagi orang tersebut. Dan pada kasus yang kita sebutkan di atas. Fi qawli al-aktsar, dan ini merupakan pendapat sebagian besar ulama Hanabilah. Bahkan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya, dari madhab Syafi'iyah dan Malikiyah dan juga dari kalangan Hanafiyah. Wakhtarahu Abu al-Khattab wa sahahahu fil muqn wa syarah. Pendapat ini yang dipilih Ali Abu Khattab yani Al-Qadi, dan disahihkan oleh Ibn Qudama rahimahullah dalam Kitabul Muqni dan dalam Kitab Syarhul Kabir. Wa hamala nafa Ahmad ala al-istihbab. Dan beliau menginterpretasikan konteks perkataan pernyataan Imam Ahmad hanya kepada istihbab. Dan ini pendapat yang rajih. Ya, bahwa zakatul fitrah hanya diwajibkan kepada seseorang yang menjadi tanggungan nafkah, itu istri dan anak-anak serta hamba sahaya dan juga kerabat yang paling dekat hingga yang paling dekat. Adapun ya, jika seseorang dia memberikan nafkah atau dia menjamin nafkah ya kepada seseorang pada bulan Ramadan, hal ini tidak menjadikan orang tersebut yang dikenakan keharusan untuk melakukan zakatul fitrah atas orang tadi. Ya, dan masing-masing ya dibebani tanggungan mengeluarkan zakatul fitrah atas dirinya. Zakatul fitrah, zakatul nafs. Zakat fitrah, zakat yang berkaitan dengan diri masing-masing orang. Yang berkaitan dengan orang tersebut dan tidak dilihat apakah dia seorang yang kaya atau dia seorang yang miskin. Kapan seseorang dia memiliki kutu yaum, ya, dia memiliki tambahan, kelebihan dari kebutuhan pokok dia pada hari tersebut, maka orang ini telah dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat fitrah tanpa melihat adanya nisab pada pendapat yang sahih yang telah kita sebutkan pada majlis kita sebelumnya. Adapun hadis yang dijadikan dasar pijakan oleh sebagian ulama Hanabila yang mengharuskan zakat fitrah, ya, bagi seseorang yang dia telah menjaminkan nafkah ya orang lain pada bulan Ramadan, yaitu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau yang diriwayatkan oleh jamaah ya hadis yang sahih, ya addu shadaqatal fitri amman tamununa, ya keluarkanlah zakatul fitrah amman tamunun. Kita katakan kata amman tamununa ini ditafsirkan dengan lafaz yang lain, yaitu dengan lafaz ya maka ibda bi nafsika thumma biman taulu, bahwa kata biman tamununa, orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu itu biman taulu, yang menjadi ya tanggungan nafkah kita ketika orang tersebut berada di dalam ya penguasaan atau kekuasaan kita, yaitu istri, anak-anak dan hamba sahaya. Baik, dan sepatutnya dalam melihat sebuah dalil kita menyatukan antara dalil-dalil yang ada yang sahih dan melihat antara lafaz yang satu dengan lafaz yang lainnya. Jika lo dan lafaz tersebut dapat dijamakkan, dapat disatukan, maka metode yang pertama dalam membahas dalil hukum syar'i, yaitu menyatukan dalil-dalil yang ada baik dari sisi makna maupun dari sisi lafaznya. Sementara hadis Ali radhiyallahu taala anhu atau asar Ali radhiyallahu taala anhu, asar ini dhaif. Anggaplah misalnya hadis ini juga sahih, maka ini juga tidak menunjukkan maksud yang diinginkan ya, oleh pendapat yang mewajibkan zakat bagi orang lain tadi. Ya, dikarenakan asar Ali ini yang dia mengatakan zakatul fitri amman jarat alaihi nafaqatuka, bahwa zakatul fitrah diwajibkan bagi seseorang yang telah berkelanjutan kita memberi nafkah baginya. Dan maksudnya amman jarat alaihi nafaqatuka, pada riwayat yang lain disebutkan mana? Istri, anak-anak, terus hamba sahaya, dan nama ada kedua orang itu, orang tua setelah itu kerabat yang terdekat. Nah, ini yang jarat alaihi nafakatuka. Adapun pada orang tua dan kerabat yang terdekat, ini juga ada khilaf di kalangan ulama, kemana kita sebutkan terdahulu. Yang sahih, jika seorang anak dia memiliki kelebihan harta, maka anak tersebut diharuskan mengeluarkan zakat fitrah atas kedua orang tuanya yang fakir atau miskin. Rasakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika, ya, wa engkau dan seluruh hartamu adalah milik bapakmu. Sedangkan juga hadis yang lainnya berkaitan dengan ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, liman abir, kepada siapakah saya harus berbuat kebajikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka atau ummika, yaitu kepada ibumu. Maka ditanyakan sebanyak 3 kali dan beliau menjawab, ibumu. Hingga pada kali yang keempat barulah beliau menjawab abika atau abaka, yaitu kepada bapakmu atau untuk bapakmu. Nah, ini menunjukkan perbuatan kebaikan itu diutamakan ibu baru bapak. Jadi kalau pada bapak ya kita memberikan zakat atau fitrah, maka ibu lebih utama. Nah, ini termasuk diantara bir al-walidain yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tambahkan pula ikhwan, jika misalnya dimaksud dengan jarat alaihi nafaqatuka di sini semua yang menjadi jaminan nafkah kita walaupun bukan termasuk karib kerabat, ini adalah ijtihad Ali radhiyallahu taala anhu, dan ijtihad ini menyelisihi hadis yang marfu' dan juga menyelisihi sejumlah pendapat sahabat yang lain. Yang sahih, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, maka dikembalikan kepada hadis yang marfu', dan hadis yang marfu' di sini ada, dan hadis yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya membatasi kewajiban zakat pada 3, yaitu pada hamba sahaya, istri dan anak-anak. Setelah itu beliau mengatakan, wala طيب لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم. Kata beliau, namun zakatul fitrah tidak wajib bagi seseorang yang dia mengupah orang lain dengan memberi makanan. Ya, misalnya seseorang memperkerjakan orang, malah orang tersebut dia memberikan makanan ataukah memberikan qimah, ya, nilai dari makanan tersebut, upah atau gaji. seseorang, ya, seseorang yang dia misalnya memiliki usaha dan orang tersebut memiliki pekerja yang tinggal atau hidup di rumahnya, atau dia memberikan gaji dan upah bagi para pekerjanya tersebut. Nah, ini dimaksud dengan istajara ajiran. Apakah si pemilik usaha ini juga diharuskan melakukan zakat fitrah atas orang-orang tadi atau para pekerjanya tadi? Yang sahih dengan pendapat ulama adalah tidak dikenakan keharusan. Nah, ini dimaksud dengan la ala man istajara ajiran bita'amihi. Seseorang yang dia memberikan upah dengan memberi makan, maka ini tidak termasuk dalam konteks hadis. Termasuk dalam konteks hadis. Kata beliau di adami dukhulihi fil mansusi alaihim. Karena tidak termasuk pada nas yang berkaitan dengan orang-orang yang dikenakan keharusan bagi ya, penanggung jawab atau pemberi nafkah untuk melakukan zakat atas mereka. Karena mereka hanyalah kerabat yang terdekat dan termasuk dasarnya hamba sahaya. Adapun para pekerja tidak termasuk dalam nas tersebut. Dan semisal ikhwan masalah ini juga, ya, yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin berkaitan dengan udhiyah atau sembelihan pada hari raya Idul Qurban, yang ada sejumlah perusahaan mengatasnamakan dirinya dan para pekerjanya, ya, dengan memberikan sejumlah sembelihan. Apakah hal semacam ini dibenarkan atau tidak? Sebagian di antara mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih dua ekor kambing. Nabi mengatakan, hadza li ya wali, bahwa kambing ini adalah bagiku dan bagi keluargaku, dan yang satunya lagi untuk umatku. Ya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih untuk umatnya. Ya, mereka pun mengatakan bahwa boleh seseorang dia mengatasnamakan orang lain atau jamaah, sekumpulan orang, atas menyembelih untuk orang tersebut. Kita katakan bahwa kias semacam ini tidaklah dibenarkan karena adanya ihtimal perkhususan hal tersebut bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ada terjadi berulang bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyembelih untuk diri beliau dan menyembelih untuk keluarga beliau. Adapun untuk umatnya tidak terdapat keterangan bahwa beliau melakukannya berulang kali. Sementara hari raya kurban beliau lakukan selama beberapa kali. Tambahkan juga balafat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah untuk umatku. Fakata umatku mencakup umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada waktu itu dan umat beliau yang ada hingga akhir zaman. Maka jika kita katakan kurban tadi sah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang ada setelahnya sudah lagi berkurban. Tambahkan lagi juga, ketika Nabi menyembelih kedua hewan tersebut dan mengatakan pada salah satunya, ini untuk umatku, Pak Abu Bakar berkurban, Ali berkurban, Utsman berkurban, sahabat yang lain juga memberikan kurbannya. Jika kalimat ini untuk umatku, itu sudah menutupi kurban yang lain, maka mengapa sahabat yang lain juga masih menyembelih kurban mereka? Kias semacam ini tidaklah sahih. Dan ini juga termasuk dalam aturan yang ada dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa ajir, ya, bahwa upah, ini yang kita sebutkan dalam kaidah dalam pembahasan usul ya tadi pagi. Ini kaidah yang ma'ruf di mazhab Imam Ahmad, bahwa la yajtami'u aw la yujma'u madha ad-daman wal sahabat tadi pagi wad-daman wa ma dhal ajr. Ini kaidah yang ma'ruf ya di kalangan Imam Ahmad, bahwa penjaminan doman itu tidak mungkin disatukan dengan pemberian upah. Ketika seseorang menjamin nafkah seseorang, dikenakan keharusan hukum-hukum atas jaminan tersebut, tentang zakat fitrah, kurban dan selainnya. Namun jika seseorang itu memberikan upah, jaminan ini juga sudah terpisah, sudah lepas. Doman berbeda, upah berbeda. Kalau seseorang diberikan upah, maka jaminannya pada sejumlah hukum juga sudah lepas, termasuk dalam masalah ini. Ini salah satu contoh ya, yang tadi pagi kita enggak sempat berikan contoh. Ini salah satu misal ya penerapan kaidah yang disebutkan di dalam kalangan Hanabilah, la yujma'u ad-dhamanu wal ajru. bahkan nas ini la yujma'u, tulis tafadhal, la yujma'u la yujma'u ad-domanu ad-domanu wal-ajru. Tapi penjelasannya antum tulis sendiri ya, dengan misal yang berkaitan dengan masalah kita dalam pembahasan zakat. Ya, masya Allah ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan wa tusannu anil janin, dan disunnahkan ya bagi janin, yaitu zakatul fitrah disunnahkan bagi janin. Li fi'li Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wa la tajid. Kata beliau berdasarkan ya perbuatan ya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dan tidak sampai ke derajat wajib. Qala Ibnu Mundhir, berkata Ibn Mundhir, kullu man nahfad anhu la yujibuha anil janin wa tajibu ala al-yatim wa yukhriju anhu waliyuhu min malihi wa la na'lamu ahadan khalafa fihi illa Muhammad ibn al-Hasan. فأموم الحديث ابن عمر يقتدي وجوبها عليه قاله في الشرح. قال ابن رحمه الله تعالى dan disunnahkan zakatul fitrah bagi janin berdasarkan perbuatan Utsman atau amalan Utsman radhiyallahu taala anhu, dan tidak sampai ke derajat wajib. Dikarenakan perbuatan atau amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam pendapat yang sahih oleh kalangan ulama ahli usul, amalan beliau tidak sampai ke derajat wajib. Demikian halnya juga dengan amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun dalam masalah ini ikhwan ada sedikit detail masalah, dan masalah dan hal tersebut dibahas dalam disiplin ilmu usul. Ya, namun secara mutlak perbuatan Nabi dan juga sahabat tidak sampai ke derajat wajib. Baik, dan ini salah satu mazhab atau pendapat di kalangan Hanabilah. Pendapat yang lainnya juga diriwayatkan dari ulama Hanabilah berkaitan dengan masalah janin, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala wajibnya zakat bagi janin. Dan beliau berargumen bahwa janin adalah adamiyun yasihu lahu wasiyah wa yarif. Dengan dalil bahwa janin adalah adami, makhluk hidup, bani adam, dan juga sah seseorang yang menurunkan wasiat dan warisan bagi janin. Iya, dan juga kata beliau rahimahullah ta'ala, dan janin ini masuk dalam keumuman hadis-hadis yang berbicara tentang zakat. Yang berbicara tentang zakat. Ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di antaranya, ibda bi nafsika thumma biman ta'ulu, dan di antara termasuk biman ta'ulu janin-janin yang masih ada dalam kandungan ya si istri. Nah, ini di antara argumen oleh Imam Ahmad ya rahimahullahu taala. Salah satu juga riwayat dari Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa janin diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya atau walinya. Maka beliau mengatakan di sini, dan berkata Ibnu Mundhir, "Kullu man nahfad anhu," semua ulama yang kami ketahui, yang kami riwayatkan darinya, tidak seorang pun dia mewajibkan zakatul fitrah atas janin, dan diwajibkan bagi anak yatim. Dan wali anak yatim tersebut, wa yakhriju anhu waliyuhu min malihi. Dan wali anak yatim tadi mengeluarkan zakatul fitrah dari harta si anak yatim. Fa waliyul yatim man? Sama walinya, saudaranya, yang mampu. Ya, kalau tidak, maka kerabat dari nasab bapaknya. Ya, kalau tidak, ada khilaf di kalangan ulama, kerabat dari nasab ibunya. Ya, kalau tidak, maka diserahkan kepada bait, kepada baitul mal. Kata beliau rahimahullahu taala, "La na'lamu ahadan khalaqa fihi illa Muhammad ibn al-Hasan." Kata beliau, dan kami tidak mengetahui seorang pun ulama yang menyelisihi wajibnya zakat bagi anak yatim kecuali Muhammad ibn al-Hasan. Dan keumuman hadis Abdullah ibn Umar yaqtadi wujubaha alaihi qalahu fi syarh. Dan keumuman hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan wajibnya zakat fitrah bagi anak yatim. Ini hadis yang telah kita sebutkan terdahulu yang diriwayatkan oleh jamaah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah wajibkan zakat al-fitrah dari bulan Ramadan bagi seorang hamba, budak, seorang yang merdeka, laki-laki, wanita, kecil atau dewasa, tanpa dibedakan apakah dia anak yatim atau bukan anak yatim. Ya, tayyib, dan selama mereka termasuk dari kalangan kaum muslimin, maka diwajibkan untuk diambil zakatnya dari hartanya. Ya, jika anak yatim tersebut tidak memiliki harta, maka kita katakan bahwa zakat diwajibkan ala zahril ghani, bahwa zakat hanya diwajibkan bagi seseorang yang dia memiliki kemampuan. Dan jika anak yatim ini tidak memiliki harta, dia maksudnya tidak memiliki kemampuan, maka gugur kewajiban zakat bagi anak yatim tadi. Nah, kewajiban zakat bagi anak yatim ini pendapat hampir seluruh ulama, karena disebutkan oleh Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala, juga oleh Ibn Qudama, juga oleh An-Nawawi dan selain dari mereka. Dan tidak ada yang mengetahui masalah ini kecuali Muhammad ya Ibn Hasan. Kata Muhammad Ibn Hasan, dimana beliau berpendapat tidak wajibnya zakatul fitrah bagi anak yatim. Dan zahir hadis Abdullah Ibn Umar ya berseberangan dengan pendapat Muhammad Ibn Hasan ini. Dan hadis Ibn Umar itu tersebut mendukung pendapat mayoritas ulama. Ya, adapun berkaitan dengan janin yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya, yang sahih juga adalah pendapat yang dikutip oleh Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala, bahwa janin, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa bagi janin tidak diwajibkan ya zakat al-fitrah. Dan Ibn Munzir mengutipkan bahwa ini adalah pendapat para ulama al-Ansar, ulama-ulama yang tersebar di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, bahwa tidak ada zakatul fitrah atas janin yang masih berada di dalam perut ya ibunya. Dikarenakan janin ini tidak diketahui apakah dia hayyun atau mayyit. Ya, tidak diketahui apakah dia hidup atau dia mati. Ya, kalau dia keluar akan meninggal dunia, maknanya dia tidak dikenakan keharusan keharusan zakat. Selanjutnya juga diantara kaum ulama berargumen bahwa zakatul fitrah itu wajib min Ramadan, yakni atas bulan Ramadan, yaitu bagi orang-orang yang dia melewati bulan Ramadan. Dan janin tidak termasuk diantara orang yang dia melewati bulan Ramadan. Pas orang yang gila misalnya, yang ada pada bulan Ramadan, dia dibayarkan apanya? Ya, dibayarkan ya masa ikhwan, dibayarkan pada tiap hari pemberian makan kepada orang miskin atas puasa yang dia tinggal, yang dia tinggalkan. Jadi kalau orang gila ini sadar, maka dia dikenakan juga keharusan untuk mengqadha, selain ya keharusan memberi makan orang miskin. Kalau orang gila tersebut tidak akan sadar lagi, sama halnya dengan orang tua renta ya. Orang tua renta dikenakan zakatul fitrah karena dia melewati bulan Ramadan. Sama halnya anak kecil, sama halnya hamba sahaya, apalagi orang merdeka. Tapi berbeda hanya dengan janin. Janin tidak dikenakan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan bulan, ya, yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tayyib. Ya. Dan juga beliau, di antara kalangan ahli ilm juga, ya, mereka mengatakan bahwa janin pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan masalah zakat. Tidak dengan zakat yang wajib, dan tidak juga dengan zakat yang tidak juga dengan zakat yang sunnah. Dan kias kepada wasiat dan kepada warisan ini kias ya pada masalah yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. yaitu mengkiaskan masalah ini kepada sebuah akal, di mana hukum akal itu sendiri ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan janin tidak boleh diberikan wasiat, ada yang mengatakan janin tidak boleh diberikan waris, tidak boleh diberikan warisan. Khilaf ini masyhur di kalangan sahabat. Berargumen dengan masalah khilaf ini termasuk salah satu kawadah atau termasuk salah satu yang tercela dalam mengemukakan argumen sebuah dalil. Pas seseorang ketika mengkiaskan atau menganalogikan sebuah masalah kepada masalah yang lain, masalah tersebut haruslah masalah yang tidak terdapat khilaf. Tidak terdapat khilaf. Pada sini Imam Ahmad rahimahullah pada salah satu riwayat mengkiaskan masalah janin kepada warisan dan wasiat, di mana masalah tersebut terdapat khilaf di kalangan ahli ilm. Adapun akar Utsman radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengeluarkan zakatul fitrah atas janin, ya, maka kita jawab bahwa akar tersebut, ya, bahwa akar tersebut tidaklah sahih. Ya wallahu taala ya a'lam ya bisawab. Ya masyaallah taala. Ya, fa'ini ikhwan, ya, yang berkaitan dengan masalah zakat, ada masalah lainnya yang disebutkan oleh kalangan ahli ilm yang berkaitan dengan zakat fitrah. Insyaallah taala akan kita sebutkan selanjutnya yang berkaitan dengan fasal yang baru. Bismillah taala. فنقتفي لهنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك. ماذا؟ يا ولكن tidak sah juga tidak sunnah karena istihadnya beliau. Hadis istihadnya beliau dan menyisihi al-hadis. Ya, zahir al-hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu jama'ah. Kita katakan istihadnya beliau apabila membuatkan zakat, sama kalah hal akarnya do'if. Bagaimana saya? Anggaplah juga misalnya sahih sebagian atau ada ihtimal apabila mengeluarkannya mimbab beliau adalah, ya, waliul amr pada waktu itu. Ya, walaupun ihtimal seperti ini juga masih perlu dibahas ulang. Tapi ada? Tadi kilas tentang atau orang yatim ini khilafnya masyhur atau tidak? Tidak, tidak masyhur. Khilaf Muhammad bin Hasan boleh dikatakan khilaf syar. Hanya beliau yang berpendapat tidak wajibnya zakat bagi anak yatim. Iya, karena mereka beranggapan bahwa anak yatim hanya seseorang yang menjadi tanggungan walinya atau menjadi tanggungan baitul mal. Namun jawabannya jelas bahwa zakatul fitrah, zakatul mal dan zakatul nafs yang dilihat bukanlah dari keberadaan mukallafnya, tapi yang dilihat adalah dia memiliki harta atau tidak memiliki harta. Seperti itu. Ini pendapat sebagian besar ulama Islam. Ya, bahkan Abu Hanifah, Abu Yusuf bin Zufar sendiri, yang antara pembesar mazhab Hanafiyah, mereka sendiri berpendapat wajibnya zakatul fitrah bagi anak yatim. Karena itu berkaitan dengan zakat fitrah atas hamba dan suami istri, yang kita sebutkan pembahasan karena dengan barang siapa yang diharuskan atau siapa saja yang diharuskan mengeluarkan zakat atas orang lain, insyaallah taala. Ya, tapi masalahnya dulu kan saya yatim. Nah. Seseorang yang dia mengeluarkan zakat fitrah, setelah itu zakat fitrah tersebut, ya, dikumpulkan oleh amil zakat misalnya, jika dibagikan dia mendapatkan zakat fitrah lagi. Nah, ini juga tidak mengapa. Ya, atau misalnya seseorang mendapatkan zakat fitrah, agar dia mengeluarkan zakat fitrah dari zakat fitrah yang dia dapatkan. Hadis yang berkaitan zakat fitrah jelas berkaitan dengan harta, dan juga ada seseorang menyebutkan bahwa zakat fitrah ala dhahril ghani. Zakat fitrah ini bagi seseorang yang memiliki kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan yaitu yang dia memiliki ziyadah, tambahan harta atau kelebihan harta dari kebutuhan dia pada hari dan malam id, ya kan? Ya. Ketika dia telah memenuhi kebutuhannya tersebut dan ada kelebihannya, maka dia sudah dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat zakatul fitrah. Tidak dibedakan dia fakir atau dia miskin. Ya, dan pada zahir hadis Abdullah bin Umar tidak dibedakan dia seorang fakir, miskin atau dia seorang yang kaya raya. Ya, yang ada hanyalah wala zahril ghani. Dan telah kita sebutkan juga masalah terdahulu bahwa zakatul fitrah tidak berlaku nisab. Ya, tidak ada pemberlakuan nisab. Ya Allah taala alam nisab. Tapi masya Allah. Ya, benar. Saudara kita juga ya, tapi saudara itu kita yang mampu. Kalau kita ambil yatim itu, apa kita yang ambil yatim dia? Ada seseorang? Ya, kita punya saudara yatim dia. Terus dia dibalikin sama saudara kita. Antum punya saudara yatim? Dia walinya, saudaranya antum juga. Dia, apa walinya itu nenek dia gitu. Tanya bukan saudara, nenek. Saya jadi perjelas ini nih, soalnya anak jadi dia punya saudara, ya, ya, saudara kandung. Enggak, saudara apa? Saudara bapak. Saudara bapak. Tanya. Paman berarti. Paman berarti. Saudaranya bapak, paman. Anak nih, tanya. Ia yatim dia. Dia cuma nenek itu yatim, kita apa? Nggak mampu juga. Kita nggak mampu gitu, apa kita? Bayarin zakat, apa bayarin zakat? Ya, apa kita bayarin zakat aja? Tadi kita sebutkan kemarin pembahasan terdahulu kan bahwa zakat fitrah diwajibkan ala man ta'ulu kepada yang menjadi bukan nahkah kita. Tadi kita sebutkan rinciannya, urutannya mulai dari hamba, terus istri, anak-anak, terus siapa? Kedua orang tua, kedua orang tua. Setelah itu kerabat terdekat dan sampai kerabat yang terdekat selanjutnya, begitu seterusnya. Kalau neneknya antum dan anak yatim tadi masih kerabat, maka kita lihat ada nggak kerabat terdekat selain dia yang tidak mampu, maka dia dulu didahulukan zakat fitrahnya. Namun jika tidak ada, tidak lagi kerabat yang terdekat selain kedua, ya nenek dan si anak yatim ini, maka dia yang paling berhak mendapatkan zakat fitrah dari keluarganya. Zakat fitrah dari keluarga pada sebuah hadis yang sahih, ala zakatun wa mada silatun. Ya adalah zakat dan juga sebagai silaturahim. Jika kalau zakat tersebut kita keluarkan kepada keluarga, jadi antum boleh melakukan zakat kepada nenek tersebut dan anak yatim tadi. Tidak harus bayar zakat kecil, tapi ya melakukan zakat bersama dia. Nah, saya sedang melakukan zakat, dia tidak punya harta. Maksudnya anak atau maksudnya melakukan zakat atas kedua orang tersebut. Kemana antum hendak melakukan zakat atas dia? Dia tidak punya harta. Dia orang yang berhak mendapatkan zakat. Zakat. Kedua juga kita sudah katakan tadi bahwa iman ta'ulu ini yang ada kelaziman apa? Kelaziman memberikan nafkah. Ya kalau keduanya ini bukan kelaziman kita berikan nafkah, maka tidak mesti kita keluarkan zakatnya. Mereka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Kecuali misalnya kalau yang fakir ini anaknya antum, anak misalnya, ya maka antum yang jadi tanggung jawabnya, ya anda jadi penanggung jawab atas anak tersebut, keluarkan zakatnya dia. Ya. Jadi kalau anak tadi mengambil zakat fitrah juga, juga diperbolehkan. Ya. Ya Allah taala alam sawab. Kalau mama Aida ulama terdahulu mungkin kita masih jadi ya. Kemudian masih terangkat itu kemudian zaman sekarang bisa dilihat kopi tidak pernah bisa. Baik, kaidah pada dasarnya dia sesuatu yang sifatnya ada dua hal ya, imma dia qat'iyyah tersebut atau qat'iyyah dilalah. Itu kawaid yang ada dalam usul ataupun dalam baku fikih. Ya. Baik. Kawaid fikih yang dibentuk oleh para fuqaha sejak zaman ya bahkan sejak zaman sahabat ya bahkan dari Al-Qur'an dan Karim sendiri dan sunnah. Sehingga kaul fikih tersebut terkenal dalam kitab-kitab fikih yang besar seperti kitab Al-Khiraj yang ditulis oleh Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Syaibani. Al-Ansari, Masyibani Al-Ansari, juga kitab Al-Afal oleh Muhammad bin Hasan, kitab Al-Um tulis oleh Imam Syafi'i, Masail Imam Ahmad yang disusun oleh Abu Dawud As-Sijistani, dan kitab-kitab induk fikih lainnya yang disitu menyebutkan ada sejumlah ungkapan ibarat yang dijadikan sebagai kaidah fikhiyah. Para kaidah fikhiyah pada dasarnya dia kaidah yang dia sifatnya salid atau absolut, yang dia qat'i dan bukan kaidah sifatnya dhanni. Ya. Adapun sejumlah istisna pengecualian yang ada pada sejumlah kaidah, hal ini tidak menjadikan kaidah tersebut tidak berlaku secara umum. Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, Ibn Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa takhalluf, ya keluarnya salah satu masalah dari kaidah fikih yang sifatnya umum, tidak menjadikan keautentikan kaidah tersebut gugur. Tidak seperti itu. Karena keluarnya satu masalah atau dua masalah dari keumuman sebuah kaidah, itu termasuk masalah yang nadirah, masalah yang jarang terjadi. Dan sesuatu yang jarang terjadi tidak dapat dijadikan pijakan hukum untuk mengukurkan sebuah masalah yang sifatnya umum. Jadi itu pertama diluruskan. Sebuah kaidah fikih secara umum dia sifatnya mada? Qat'i. Sifatnya qat'i. Adapun yang dimaksud dengan kaidah fikih dzanniyah, ini ada beberapa takbir. Ada yang menyebutkan kaidah fikih dzanniyah ini adalah kaidah fikih yang mukhtalafun fihi. Terdapat khilaf di kalangan ulama. Misalnya kaidah fikih yang disebutkan oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan aqallu ma qila huwa da'wal ijma'. Kaidah bahwa jumlah yang sedikit yang ada pada sejumlah perkataan atau pendapat ulama, maka ini adalah dakwah ijma', klaim adanya ijma'. Misalnya saja ya, sejumlah hadis menyebutkan batasan safar. Ya, ada yang mengatakan 20 mil, ada yang mengatakan 4 mil, ada yang 14 mil. Dan masing-masing ulama berpegang dengan hadis tersebut. Ketika mereka berpegang dengan hadis ini, mereka sepakat pada batasan berapa? 20 mil. Semuanya itu safar pada semua pendapat ulama. Menurut kaidah Syafi'i ini adalah klaim ijma. Adalah klaim ijma. Namun kaidah ini bukan kaidah yang sepakat oleh seluruh ulama. Imam Ahmad misalnya menyanggah kaidah ini dan mengatakan kaidah ini bukanlah kaidah yang dapat diamalkan dalam banyak masalah fikih. Kalau begitu, kaidah ini disetujui oleh kalangan ulama. Apakah pendalilannya otentik atau qat'i atau dzanni? Di sini ya, sebagian ulama usul mengatakan bahwa kaidah tersebut kaidah yang dzanni. Itu jadi kaidah yang terdapat khilaf di kalangan ahli yang ahli ilm. Ya. Sebagian juga ulama mengatakan kaidah fikih sifatnya dzanni, yaitu kaidah fikih yang dia pijakan. Dalilnya bukan berdasarkan kitab dan sunnah yang sahihah, hanya berdasarkan kepada kias kias pada masalah-masalah tertentu. Kalau mengatakan karena pijakan yang dzanni, maka kaidah fikih tersebut juga sifatnya dzanni. Rinciannya di dalam ilmu tersendiri yang berkaitan dengan kaidah fikih, insyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Kita akan kembali lagi mempelajari kaidah fikih ya. Ana sudah niatkan insyaAllah ta'ala mungkin berkaitan dengan kitab nazam kaidah fikih disusun oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di insyaAllah ta'ala. Tinggal kita lihat waktunya yang tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.